tapi makan dan pakaian yang halal, yang halal atas kadar kuasamu, atas kadar kemampuan kita. Orang yang kurang pendapatannya diberikan anak dia makan ini juga, tapi tidak semewah orang yang banyak fikir. Kadar masing-masing, tak mesti maknanya dia beli maknanya wah anggur hari-hari. Kalau dia tak mampu, dia beri nasi lemak pagi pun tengah hari nak nasi, dia kira nafkah lah dah. Kadar dia. Jangan tiru anak raja, kadar raja. Nah. Dan selayak dengan taraf, yang layak dengan taraf kita lah. Eh? Nah, jangan terikut-ikut. Tak mesti benda tu mahal. Syarat yang pertama halal. Halal nombor satu. Dan bercampur gaul dengan dia di dalam baik. Itu juga dikira nafkah. Mukhalatah. Husnul mukhalatah. Baik pergaulan. Marah pada tempat yang patut dimarah. Ha, itu dia. Ada satu dah. Tempat yang patut marah, marah. Kena marah. Diajar pada tempat yang patut diajar. Tempat kena ajar, kena ajar. Nah. Tempat kurang, kurang ajar lah panggil. Maka ajar. Biar jadi cukup ajar. Ha, dia gitu. Ajar kena ajar. Dalam hadis yang lain Nabi kata, hakul walad ila alal walad ayu'allimahul kitab wal adab au kama qala. Hak anak yang dipikul oleh seorang ayah, mengajar anak dia biar pandai Quran, dan yang kedua ajar dia adab. Ajar adab ni luar. Ada nasihat, ada tunjuk ajar, ada pukul, ada jepit telinga. Ha? Ada kata molek, ada jerkoh, ada piak dengan tali timba, ada ikat di pokoknya, banyak cara. Nah, diajar pada tempat yang patut dia, jangan lock. Kalau benda tu tak boleh, jangan lock. Lock. Anak dia tak ajar aku nak arah. Tak ada hak. Ada hak, aku nak arah. Ya, aku nak arah. Tak cerit. Nak. Ha. Wah, balik motosikal orang pun kau beg. Pecah tu, pecah ni depan. Ya, ada hak. Tapi kau tanya motor dia ni. Motor kawan. Ha. Padahal motor juri. Nak. Ha. Ditegur apa kelakuan yang menyalahi syarak. Kena tegur. Bukan uyu makan minum. Kalau uyu makan minum baru seri dengan topik. Kedah basikal ladang. Kalau takak beri baju seri dengan lu. Hindrah. Mana tak? Tak beruk kau lumpur. Takak beli baju. Tetapi tegur benda yang menyalahi syarak. Benda haram. Jangan pergi. Kak ramai ni. Pak hari, pak malam ni. Malam ni tiba belaka segala pelayar-pelayar. Nampak? Beripung tu. Di Pulau Duyung. Ne? Habis yang macam-macam. Orang putih mari. Tak? Pak kapi mari. Mari dengan minuman dia mari kau. Bahkan bawa air teh tarik. Jontok nak minum. Tokai Ferrari. Tak? Nak minum. Ha. Al-Fadhil Jackie Chan. Takkan minum air Ali Kepi. Tak. Ha. Michelle Yeoh. Tak. Bintang Playboy. Nak minum air apa? Larang, jangan pergi, jangan pergi. Kalau pergi ayah berdosa, jangan pergi. Siang ke muak ayah. Tiap-tiap langkah pergi kepada tempat hiburan yang diharamkan oleh syarak, satu langkah, satu dosa. Dua langkah, dua dosa. Kalau berjalan kaki daripada belakang stadium, nak sampai ke Padang Syah Bandar, berapa ribu dosa boleh. Bukan saja yang pergi, muak ayah hak duduk surau boleh juga. Kerana kita muak ayah tanggung dosa anak-anak. Nampak? Ha, dia menanggung. Dia gitu. Waktu kena kabur. Jadi punuh habis lagi. Tak dujung sekian. Ha, main dalam kemah. Tak VIP. Nampak? Tak kita cahaya ni Padang Syah Bandar. Siap dah kemah. Nak bergaluk. Nak? Ha. Allahu Rabbi. Tadi tengok tengah maghrib ke, tengah isya ke, tak ada peduli. Orang duduk surah, ya Karim, ya Karim. Duduk duyung, maya Karim. Ha. Maya Karim. Mana? Ada mari. Layak cikgu. Dia duta, mengsungkap duta. Duta ni dibagai ambassador lah, faham tak? Nak kabur tak kerti. Nah, tidak kerti Melayu ni. Ha, benda lagu ni. Main lah, joget lagi. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Umat aku nanti kepala mereka akan sentiasa bergoyang-goyang dengan sebab lagu-lagu muzik dan nyanyian-nyanyian yang dibawa datang. Yakhsifullahu bihumul arda. Allah Ta'ala akan menghancurkan bumi mereka itu. Bumi mana? Bumi ni. Bumi yang kita tengok. Tiada halangan, hanya peluang. Ha? Bumi ni. Nabi kata, wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Al hadis. Dan Allah akan tukar perangai umat aku nanti akan jadi perangai ke dan perangai babi. Nah, nanti ke dok dok diam, taknung takning, taknung takning. Itu perangai ke tu semua. Pusing tang waktu buruk lewat balik tang Sabah bandar. Pusing Sabah bandar balik ke kapung Cina. Pubik ke kapung Tiung masuk ke. Ha, ke belakang pasar pula. Ha, mungkin ketang kali. Ke kan tengok nyonyik-nyonyik tak dok dok diam macam ke kura. Dah babi, mana perangai babi? Perangai babi ni dia ni bertukar-tukar pasangan. Tak? Mari kan dia guru awek. Hari ni macam tong. Tak? Tukar sama. Malam datang apa? Hitam ni kan? Hari ni putih lepu. Bertukar pasangan tak ada hal. Perangai khinji. Tak? Ha, tu. Jangan beri-beri. Siapa yang beri-beri nama fasik. Ayuh dia. Mok fasikah. Kalau mek apa? Mek fasikah. Ha. Disuruh ia belajar. Suruh belajar. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Qala Syafi'i man arada bi dunia fa'alaihi bil ilmi. Waran man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak dunia, kena ada ilmu. Nak akhirat pun kena ada ilmu juga. Nak dunia, kena ada ilmu. Nak pandai pasal mozek, kena ada ilmu. Nak pandai buat uang, kena ada ilmu. Nak pandai buat tikar atas kepala diri, khapau kena. Nak pasal apa, teraju pendek alik bawah panjang ala katah. Dah naik uang, kena ada ilmu mereka. Begitu juga dengan akhirat. Semua dia belajar. Cuma akhirat lebih penting daripada ilmu dunia. Dan ilmu dunia, kena cari. Cari juga sekarang untuk sebagai bekalan sementara hidup di dalam dunia. Ilmu akhirat untuk perjalanan yang sangat jauh. One way ticket dia panggil. Nampak? Ha. Bonnie Eng. Satu per satu hala tiket sehala pergi tak balik. Perjalanan akhirat tu pergi tak balik. Nah. Pergi tak balik. Ada balik tak? Cetuk nenyang ada satu. Bagi bagi hadilah. Hak mati-mati ada balik seorang. Tak ada dia. Kalau baliklah seorang, dah ada seorang mah. Dalam keadaan cabut abis kulit-kulit ni, nak korok kering balik rumah. Allah. Muka depan front page Harian Metro. Nampak? Pulang semula ke kampung setelah ditanam 400 tahun. Oh. Kabur bawa azaknya begini dalam kubur begini tengok ah. Ha. Habis nadah belaka. Semua orang beriman belaka. Semua orang belajar agama belaka. Ha. Jadi kicau, duduklah kolom nadah. Pasal apa? Pasal mari kabar dah. Sekarang ilmu yakin masuk dalam kubur. Ainul yakin. Mata melihat, datang keyakinan. Berbagai-bagai azab. Ni sekadar tahu je. Ramai orang buat tak tahu. Bila tengok di alam barzah, ainul yakin. Bila balik semula, dia cerita. Balik-balik tapi tak cerita roh balik. Haa, dia gitu. Ataupun kamu mengajarnya apakala sampai umur belajar daripada hukum syarak yang fardu'ain. Ha, ni ulama' besar. Jangan duk pesan 9A je, 15A je, 8A dah je. Agama belajar tak? Dan mengajar adab yang baik dan perangai sopan santun dan bermalu. Ajar dah, dah ikut juga. Ada dah, ha? Dah ajar dah. Dia bukan semua mesti ikut bila kita khabar budak-budak. Macam kita tak. Bukan molek semua, mak kita khabar kita turut semua. Molek lah. Ha? Kalau ayah kita marah, kita tinggal belaka. Ya. Tapi kewajipan menyampaikan. Ikut dah ikut, awak mana? Budak-budak. Nah. Maka tidak bercampur dengan anak-anak dasar perempuan itu sebagai campur orang yang fasik-fasik. Lenin, pergaulan yang berlaku sekarang dipanggil pergaulan melampau batas. Di Islam ni dia ada batas. Semua dia ada batas. Batas pergaulan. Mahram dengan ajnabiyyah. Dia ada hijab. Dia ada dinding. Nampak? Baca budak-budak perempuan ni kena banyak duduk di rumah. Dia punca kerosakan akhlak remaja laki-laki. Nah. Baca Allah sebut dalam Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Taklah kamu hai kaum perempuan banyak duduk dalam rumah. Jangan banyak sangat duduk di tepi jalan. Kesana kemari bebas. Dan jangan bila kamu dibenarkan keluar, kamu mengais solek perhiasan seperti perhiasan perempuan-perempuan yang jahiliyah. Nah. Ini Allah, budak perempuan pukul satu malam dia pergi. Bila bangunan. Totek-totek ni hak jatang. Nah. Bucu lokang tu dua ekor. Ini boleh duduk atas pak lupang, lubang jambang. Boleh ada duduk satu. Tak ada hak, ada usul sikit. Atas kubur dia kok. Atas kubur tengah malam. Oh, takut kita kubur. Tak? Cikgu berani tak tengah malam? Kau satu setengah malam Jumaat. Lalu kau atas kubur. Hah? Berani ke takut? Takut. Dah kalau ada awet. Berani tak? Berani selalu. Ha? Cikgu tu hak bapak tak sahur. Tak? Jangan main kau puang. Bukan kita nak hina kau puang. Sapanya berani. Semek pun berani tak? Padahal kalau tiga orang puan nak lalu ke atas kubur pukul 8 malam ni tak lalulah, tapi ada hak jatah mereka. Oh, ada apa duduk kasih atas kubur nyanda hak tina, nyanda di batu nesang, lelaki nyanda di belendang. Nampak Allah you ni berat lah nak dari hilang, takut hilang apa kerana nikmat dosa. Nampak lazat dosa yang sekejap je. Habis lama lah. Ha. Siapa? 5 minit. 10 minit. Seronok lah. Ha. Tapi lama duduk dalam api neraka. Nah. Ha. Ini habis. Percampuran fasik. Atas bawah fasik mereka. Pihak atasan fasik. Tak bawah pun fasik juga. Tak boleh salah menyalah. Mana salah belakang? Ibu apa salah juga. Kajian salah juga. Salah habis. Nah. Ha. Banyak pasak dah. Ni nak sepuh balik ni. Diberi ia tidak diri ia tidak bermalu. Dah malu sungguh lah budak-budak pun. Dah malu. Oh, lelaki dah sakit ke? Dah. Nah, memang jenis muka dah malu dah datang ni. Hak tina tu sepatutnya dia kemaluan. Al-mar'atu auratun fahbisuha fi buyutiha. Perempuan itu dia banyak tempat yang aib. Jika dilihat oleh orang lengang ni, kemaluan dia panggil aib. Tekak dia kemaluan, aib. Kaki dia, rambut dia, banyak pada tubuhnya adalah aibun. Maka fah bisuha fi bujutiha, tahanlah dia di dalam rumahnya supaya orang tak tengok kemaluan ni. Lengang ni kemaluan ni, kau puan. Melaki tak. Oh, tu kemaluan ni pula. Lengang, lengang kemaluan. Lengang aurat. Aurat pasal aurat. Melayu kemaluan. Dah tu, tu bukan kemaluan, tu alat kelamin tu. Faham? Maknanya kalau pakai lengan pendek, repuang, ditubik, masa minggu tubik kedak, dia menunjukkan kemaluan ni. Betul tak, Haji? Betul kan? Dia sara tak sara kalau tunjuk. Tak sara lah. Tapi dia tak faham. Jauh daripada syarak. Jauh daripada agama. Nah. Tidak sopan kepada laki-laki. Tak sopan. Tak puan ni caruk nak lihat dia. Dia puan caruk. Wah, wah, biar jalan. Dia dah hal. Kalau lalu dah, tak ada hal. Nak. Tak ada orang salah sikit pun dulu. Malu, duduk puan. Nak. Start tahun 90-an. Pak punah jalan. Pak parok lah. 90-an. 80-an itu tak macam mana. Tak. Ada malu lagi. Nano-nano dah. Nah. Dulu budak-budak puan tahun 80-an masa sekolah itu naik bas duduk belakang kali senyap 5-6 orang. Budak lelaki yang loli bating loli bating. Nah, dia ni budak lelaki dia senyap 3 orang belakang. Macam ke bampu. Budak puan gantung di bas, budak puan. Kaki sebelah atas bas, sebelah lagi setuh di divider. Song pusing rambut. Budak puan ya, tu biar tengok. Tengok hari satu. Saya sembah ha? Berodok puan. Tindik ni atas telinga ni atas ni ni basuh besi paku. Atas telinga ping rambut wak ubah lu lapis budak. Atas lidah. Ha, ini serma ni jarum Yahudi wan Nasara. Latattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra wa zira'a fa zira'a. Kamu pasti akan mengikut umat yang terdahulu daripada kamu sejengkal demi jengkal sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga orang yang kamu ikut itu masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut juga. Faqila ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Tanya seorang sahabat, Yahudi Nasara ke umat akan datang, umat ke dia akan ikut? Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau tidak Yahudi Nasara? Tengok budak-budak puan siang dengan baju segerak, dengan lengan kecil, dengan lengan tiup angin, macam-macam mesin. Nah, tak laki dengan gelang, dengan subang, dengan rata cukup lekat. Duduk tamu tu sikar sampai gelang ni, labuh gelang ni. Gelang tangan. Kasar pada gelang rata mutu dia naik. Nah, nampak gua ni. Kau Nabi, oh, pesen lama, tak main lah. Nampak? Bila orang nak siap sikit, kalau nak siap orang, kisah lah. Beri jawab. Nak? Nah. Habislah. Tidak beradab. Tak ada adab. Tidak tahu apa hukum syarak. Allah ramahnya. Tengoklah TV lah. Joget habis. Kalau panggil nak tetap beri jawab lah ke? Lagu baru, lagu lama, album akan keluar. Beri jawab lah ke? Panggil mok pulak naik. Beri nyanyi sebarang lagu mok. Nah. Cucu atau toki atau cucu nyanyi pertandingan akhir toki gigak. Botak kereta tolok. Ha, nak awak buat ni. Habis jadi bengong habis. Tidak tahu adat yang baik-baik kepada orang tua-tua. Jadi bodoh dia. Nah. Jahil dan bodoh. Jahil sedik dia tak? Jahil bodoh. Nah. Dia berasa ke ikut pesen barat tu cerdik. Dia rasa puak-puak surah masjid ni, puak-puak bodoh tahu benda. Dia lah hebatnya. Dia duk rasa gitu. Dia yang bodoh. Ada pula kata, dah air pun ngajar kata bodoh-bodoh. Tahu ni dah air. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah kata sebenarnya mereka lah golongan yang bodoh. Tetapi mereka buat tak tahu. Ha. Aduh, ayat Quran kan tu? Nah. Dan orang-orang baik dan membiarkan dia menurut nafsu yang baik. Ha. Jadi tidak tahu adat yang baik pada orang tua-tua. Depan orang tua buat kuah ajar. Orang tua lalu tak ada hajit cakap dengan rapok jatak. Oh dulu lah dah tahun 80-an itu. Ada orang lalu. Lari lalu. Malu kat orang. Tak. Ha. Ini ada. Ha? Depan tu imam. Dia cakap dengan awet. Kokek, kokek, kokek, kokek, kokek. Tik Imam lalu. Assalamualaikum. Kata Tik Imam. Memang ada mereka salah. Malu. Faham? Ada hal ni. Ha, itulah daripada tarbiah mak bapak dia memang jenis dak reti basuh juga. Tarbiah. Dia anak daripada rumah. Kullu mauludin yudadul al fitrah. Fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yubandisani. Semua anak baik belaka. Anak Yahudi, anak Nasara, anak Kristian, anak Hindu, anak Sikh, anak Islam, molek belaka. Ibu bapak lah membiarkan anak kadang-kadang ikut Yahudi, kadang-kadang ikut Kristian, kadang-kadang ikut Majusi. Tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ikut. Dan membiarkan dia menurut nafsu yang baik. Maka jika kalau begitu campur gaul dengannya tidaklah berbuat baik. Bahkan bertukar kepada nama kamu berbuat busuk. Lagu ni. Kalau jenis beri pakar, beri pakar je. Pandai beli baju raya, pandai beli basikal, motor je kan. No? Pandai sedia bah nak pergi, bank nak pergi, apa benda sekolah saja. Tapi tak larang pun anak buat perkara yang salah dia agama. Boleh orang lelaki datang mari tidur di rumah tak nikah dengan anak kita. Tanya pula anak dah nung, bapak mu tak mau tidur sini. Dah tunang mu tak mau mari tidur sini. Mok ni tanya. Nak. Dah bapak mu tak ajak pergi jalan tak? Yang mu kata itu cerita. Nak. Nak mu rapat sangat masa belajar universiti. Hari kat kalimat nak tengok. Ha? Ha. Nak buat guan dengan zaman ni. Jadi jahil lebih. Ha. Anak akan rata tekak tak go. Ayuh, ada hal. Anak akan rata tak go, ayuh. Nah, anak pakai rata tu bukan salah. Ayuh, anak je ngikut kawan-kawan ni. Dah tengok dah depan mata. Go lah. Tak juga. Tak go kau. Atau memberi busuknya nak tegur orang ni bini tu big. Masa minggu kepala pun tak tutup. Anak dara kita keluar dengan kita-kita ayah. Anak dara kita tak pakai tudung. Tak nama fasik kita. Bapak fasik panggil. Setuju tak setuju dapat nama tu. Nah, kita kata tak kata dia tetap fasik. Dia fasik ni kita buat benda dosa besar. Atau kita membiarkan anak isteri kita buat perkara yang haram. Di depan mata. Pasir. Kalau belakang kita, kita suruh benda walek. Belakang kita dibuat benda uduh. Kita tak pasir. Mok dia ambil anak balik sekolah SS. Anak jauh tiga. Piping ni tak dalam walek. Takut dia langgar di kereta tolong piping. Bagus. Mok. Tak. Sayangnya ke anak. Tapi anak pakai tudung. Mok tak pakai tudung. Ha? Dan kan sorak rambut. Tunjuk pada orang 1,000 tahun duduk dalam api neraka. Kalau 1,000 lah rambut, rambut kita ada berapa juta orang, cikgu? Tak pala. Tahu tak? 6 juta. Tak percaya bilang. Faham? 6 juta kita ada rambut. Bermakna 600,000 juta tahun duduk dalam api sekali buka lagi pasal minggu. Nah, jangan main. Duduk dalam api, orang membuka aurat kepala, tubik luar, tubik kedal, duduk dalam api neraka. Tak kira siapa-siapa. Anak ustaz, anak tok guru, anak JKK. Tak kira anak siapa. Anak tok guru Quran, anak tok guru tafsir. Mendedahkan rambut di khalayak ramai. Di harapan laki-laki yang batal semayang. Kena bakar di dalam api neraka. Nabi tanya Jibril, pasal apa seorang perempuan ini digantung dengan rambutnya. Dan dibakar dengan api neraka. Masuk ke mulut api, keluar ke dubuk. Kata Jibril alaihissalam, innaha la tughatti ra'saha minar rijal fid dunya aw kama qala. Sesungguhnya perempuan ini tidak menutup rambutnya bila keluar daripada rumah sehingga nampak oleh laki-laki lain. Oh. Nah, hatilah. Dia tidur kabur. Nah. Dan memberi busuk nama kamu kepada Allah dan makhluknya serta berdosa kamu kepada Allah kerana hanya pandai beri makan, minum, pakaian saja. Tetapi tak jaga pun hukum syarak halal dan haram kepada anak isteri kita. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Lepas tu hak derma malam ni kita beri kepada saudara kita. Datang daripada ada yang hadir malam ni. Hak mari kediam dua orang tu masing-masing lah. Dah. Ha. Pasal hak kita berjanjiannya dengan saudara kita duduk tengah tu. Tak. Ha, yang cukup lekat dengan surat-surat rasmi daripada jabat agama dan sebagainya. Lepas tu kita beri kerana dia nak beli satu bocong untuk buat minum air satu pondok nak di negeri dia, yang berharga lebih kurang RM350. Jadi mudah-mudahan siapa lah tabung malam ni RM350, dia beri ke dia. Jangan beri lagi, beri saya dulu, pasal ada tiga malam ni. Nampak? Dua orang kediang ni muka ni, waktu masing-masing lah. Dah? Pasal biasanya tak ada surat tu, bakal-bakal stok gitu saja, dia faham-faham lah. Dah? Hak ni, hak betul ni. Dah? Kita tengok dah petang tadi. Tu kita suruh mari. Dah? Jadi, hak biasa bos ria pun. Dua ria. Ria cukup dalam tabung. Tak? Dah? Saudara kita hak ada surat rasmi ni. Dah? Bukan kita kata hak kediang ni lebong. Tak? Tak? Dia ada surat tu. Dah? Benar ke tidak, benar ke tiada nas pegang babi itu haram, hanya makan saja yang haram? Baik, memang benarlah, tidak ada nas pegang babi itu haram. Yang ada nas makan, tapi menas makan babi tak ada haram. Yang ada nas makan daging babi, pasal dia nak main nas. Maka haramnya pegang babi itu dengan qiyas. Sedangkan kita hukum daripada empat sumber, Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak ada Quran, hadis, tak ada hadis, ijma', tak ada ijma', qiyas. Siapa qiyas? Bukan kita orang kampung, ulama mujtahid yang qiyas, fuqaha, dia yang qiyas. Jadi oleh kerana benda ni kotor, makan haram, sehingga disebut khas dalam Quran, maka pegang pun mengikut akan apa benda ni, hukum makan juga. Nah, jadi jumhur ulama pun menghasilkan fatwa haram memegang babi dikalau melekatkan najisnya pada tangan. Kalau dah lekat sama-sama kering memang tak haram. Cuma jadi fitnah. Nah. Kalau tolak kias maka rosak Islam. Faham lagi? Dia kata tak boleh kias nak nas. Kalau nak nas punah jahanam agama. Sebab nas ni Quran dengan hadis yang jelas, dia panggil nas. Nampak? Dalam Quran kata innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Al-ayah. Haram tu makan daging babi. Tuhan tak kata tulang haram. Lendek, lemak, kulit. Boleh makan kan? Kias. Nampak? Daging tak boleh makan, lemak tak boleh juga. Jadi kalau kita boleh makan, nak ada hadis, nak ada nas, baik, mau makan lemak babi. Boleh makan. Pasal apa? Tak ada nas. Dalam nas kata, walahmal khinzir, daging babi. Dalam ilmu Arab dipanggil iraq, al-itlaq bil kulwa iradatul, al-itlaq bil kulwa iradatul, al-itlaq bil kulwa iradatul. Sebut, juzuk saja, tak masuk. Saya sampai terawih di imam dah terawih minta penjelasan. Jadi masalahnya solat terawih dan solat witir syaratnya mesti selepas menunaikan solat isyak. Al-witru wat-tarawih ba'da salatil isyak, bukan ba'dal isyak, ba'da salatil isyak. Lepas solat isyak baru boleh solat terawih dan solat witir, walaupun pukul 1 malam dah. Orang lain semayang Melaka dah isyak, kita dak lagi, dak boleh pergi semayang witir. Faham lagi? Bila kita semayang witir dah baru kita semayang isyak dah baru boleh semayang witir ataupun terawih. Terawih dengan witir tak apa, hak mana dulu? Faham? Lepas pada semayang isyak, dia pergi semayang witir. Dia dapat surat tengok orang baru nak start semayang terawih. Iman terawih, ada masalah. Dah kata dia akhir pula witir, sunat akhir. Nak buat dulu tak ada masalah. Bukan eh? Semayang jamak takdim. Nampak? Dalam waktu isyak, dipertikaikan. Sebaik-baiknya buat dalam waktu isyak. Jamak takhir. Jamak takdim dipertikaikan. Ada kata boleh dipertikaikan oleh ulama. Kerana Nabi tak buat. Nampak? Melainkan orang yang